Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Siyam min Bulughil Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari pembatal puasa yang pertama, yaitu al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum secara sengaja, dan juga beberapa masail yang berkaitan dengannya. Kemudian yang berikutnya di antara pembatal puasa adalah al-jima' amdan, secara sengaja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Dan adapun sekarang, maka gaulilah mereka, campurilah mereka, yaitu istri-istri kalian, dan carilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kalian. Dan makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian fajar. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih, apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, yaitu hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, tentang orang yang berpuasa, bahwasannya dia meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya karena aku. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya orang yang berpuasa itu juga meninggalkan syahwatnya. Bahkan ijma' para ulama bahwasannya tiga perkara ini, itu makan, minum, dan jima', ya, adalah pembatal-pembatal puasa. Ijma' para ulama dalam hal ini, ya, artinya tidak ada perselisihan. Demikian juga dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika ada salah seorang tiba-tiba mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, halaktu, halaktu, halaktu, celaka saya, celaka saya, atau binasa saya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma ahlakak, apa yang telah membinasakanmu?" Maka dia mengatakan, "Wa qa'tu 'ala imra'ati wa ana fi Ramadan." Aku telah menggauli istriku di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal tajidu raqabah?" Apakah engkau bisa membebaskan budak, ya, sebagai kafaro baginya? Maka dia mengatakan, la, tidak bisa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, apakah engkau mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Maka dia mengatakan, la, tidak mampu ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan lagi, fahal tajidu ma tut'imu 60 miskina, apakah engkau mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin? Nah, dia juga masih menjawab, la, tidak. Nah. Al-hadis, ya. Al-hadis sampai selesai, nanti akan kita baca lanjutannya di hadis yang dibawakan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Asy-syahid di sini bahwasannya al-jima' itu membatalkan puasa. Bahkan harus membayar kafarah yang begitu berat, ya, sebagai hukuman baginya. Yaitu dia harus membebaskan budak. Kalau tidak mampu, baru dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasanya jima' adalah termasuk pembatal puasa. Nah, bahkan ijma' para ulama dalam hal ini. Baik. Dan jima' baik keluar mani ataupun tidak keluar mani itu adalah pembatal puasa. Nah. Kemudian perkara yang terkait dengan hal ini juga, yang juga merupakan pembatal puasa, adalah inzalul mani amdan, mengeluarkan mani secara sengaja walaupun bukan melalui jima, ya. Secara sengaja, baik dengan cara istimna, ya, dengan cara onani ataupun masturbasi, ya, ataupun dengan bercumbu tanpa jima, ya. Jika dilakukan dengan sengaja, maka semua ini yubtilus siyam, membatalkan puasa, ya. Membatalkan puasa. Ya, demikian karena orang yang mengeluarkan maninya dengan sengaja, dia tidak meninggalkan syahwatnya. Sedangkan orang yang berpuasa itu, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajlillah, meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Adapun keluarnya mani secara tidak sengaja, maka la yubtilus siyam, tidak membatalkan puasa. Nah, seperti halnya orang yang mengalami ihtilam, mimpi indah atau mimpi basah. Ijma' para ulama, hal tersebut tidak membatalkan puasa. Nah. Baik. Kemudian kita lanjut, di antara pembatal-pembatal puasa adalah khuruj damil haid wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Darah haid, darah yang ma'ruf, ya, diketahui oleh para wanita yang keluar setiap bulannya. Wan nifas, sedangkan darah nifas juga darah yang ma'ruf, ya, di kalangan para wanita, itu darah yang keluar setelah melahirkan. Keluarnya darah haid dan nifas ini pembatal puasa. Nah. Dan orang yang mengalami haid dan nifas, ya, tidak boleh melakukan puasa. Nah. Dia harus membatalkan puasanya karena haid dan nifas adalah pembatal puasa. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan ketika ditanya tentang orang yang haid, kata beliau, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada' salat. Jadi wanita yang haid atau nifas, dia tidak salat, tidak puasa. Hanya saja bedanya, dia tidak salat tetapi tidak wajib mengqada' salat, ya. Tidak harus mengqada' salat. Sedangkan puasa, dia wajib untuk berbuka, tidak berpuasa tetapi wajib untuk mengqada' puasa di hari-hari yang lain. Nah, bahkan ijma' para ulama bahwasannya haid dan nifas membatalkan puasa. Dan ijma' para ulama, orang yang haid dan orang yang nifas tidak boleh melakukan puasa. Nah, baik. Ini diantara pembatal-pembatal puasa. Nah, dan juga beberapa pembatal-pembatal yang lain sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, seperti muntah secara sengaja, ya. Nah, dan seterusnya dari pembatal-pembatal puasa yang lain. Baik. Selesai tentang pembatal-pembatal puasa. Nah, dan hadis berikutnya, nah, berkaitan tentang orang-orang yang diberikan uzur atau rukhsah keringanan boleh berbuka di siang Ramadan. Nah, baik. Namun karena hadisnya panjang, ya, tidak cukup kita bahas dalam waktu yang singkat. Nah, berapa menit lagi? Nah, baik, mungkin kita baca, ya, hadisnya, kemudian kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك الأصاح أولئك الأصاح وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharaja 'am al-fathi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Fathu Mekkah, atau di tahun, ya. Beliau keluar di tahun Fathu Mekkah, di tahun yang di tahun itu dibebaskannya kota Mekkah. Beliau keluar menuju Mekkah di bulan Ramadan dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Hatta balagha Qura'il Ghamim, sampai beliau tiba di tempat yang bernama Qura'al Ghamim. Fasoman nas, yang ketika itu juga manusia ikut berpuasa. Sampai di tempat Qura'ul Ghamim, thumma da'a biqadahin min ma farofa'ahu hatta nadharun nasu ilaih. Kemudian beliau meminta semangkuk air, ya, dan beliau mengangkatnya tinggi-tinggi supaya manusia melihat, ya. Kemudian beliau minum dari air tersebut dan dilihat oleh manusia. Nah, sehingga manusia pun mengikuti beliau. Nah, untuk membatalkan puasa. Nah. Tsumma qila lahu ba'da dzalik, kemudian dikatakan kepada beliau setelah itu, inna ba'dun nas qad shom, Sesungguhnya sebagian manusia masih ada yang puasa, tidak ikut berbuka, tidak ikut membatalkan puasa. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka adalah orang yang bermaksiat, mereka adalah naam orang yang bermaksiat. Wa fi lafdhin, dalam satu lafaz, faqila lahu, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nasa qad syaqqa alaihim as-siyam, sesungguhnya manusia sudah kepayahan melakukan puasa ya Rasul. Wa inna ma yantadhiruna fima fa'alt, sesungguhnya mereka menunggu apa yang engkau kerjakan. Fada'a biqadahin min ma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta semangkuk air ba'dal asri, setelah salat asar. Fasyariba, dan minum dari air tersebut, dan manusia pun mengikuti beliau, yaitu membatalkan puasa setelah asar. Nah, karena sudah kepayahan, ya. Nah, hadis riwayat Muslim. Baik, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mulai membawakan hadis-hadis tentang orang-orang yang boleh berbuka di siang Ramadan. Nah, beliau memulai dengan orang yang musafir. Nah, seorang musafir boleh berbuka di siang Ramadan, dan ini rukhsah bagi seorang yang musafir. Dan safar atau perjalanan adalah salah satu uzur yang membolehkan seseorang berbuka. Nah, ketika dia melakukan safar atau dalam perjalanan. Dalilnya hadis ini. Dan juga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Barang siapa yang sakit atau sedang safar dalam perjalanan kemudian dia berbuka, maka dia mengqadha di hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Sehingga orang yang dalam keadaan safar, yang orang yang musafir yang biasanya mengalami kepayahan, kesulitan ketika safar, ya. Nah, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan bagi musafir, ya. Allah ringankan bagi musafir untuk berbuka di siang Ramadan, boleh berbuka di siang Ramadan dan mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Nah. Baik. Pembahasan safar, atau bolehnya orang yang safar berbuka di siang Ramadan, ini pembahasan yang panjang. Ada beberapa hadis beliau bawakan di sini, dan ada beberapa masail yang berkaitan dengannya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.